Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita menggunakan kitab panduan Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan untuk pelajaran yang lalu telah kita sampaikan tentang tafasil al-asma allati la tansarif, betul ya? Sampai situ. Rincian isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian juga telah kita sampaikan syurut al-mamnu' min as-sarfi, syarat ism allati la yansarif supaya dia majrur dengan tanda fathah. Untuk tamrinnya sudah dibahas kemarin? Sudah. Berarti sekarang fil af'al. Kita sudah sampai sini. Tafsir. Tasrif. Oh, tasrif fi'il madi. Sekarang kita tasrif fi'il mudhari. Sekarang fi'il mudhari maksudnya. Sudah masuk fi'il madi ya. Ada PR tidak? Ada 2. Ada 2, apa saja? Roja'a sama fathah. Ah, roja'a. Storan ya, distorkan ya. Kemarin suruh saya storkan ya. Jalasa dan roja, baik. Untuk jalasa, jalasa menjadi apa kalau di tasrif? Tiga apa saja? Jalasa, roja, fathah. Ya, jalasa menjadi jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Roja'a menjadi roja'a, roja'a, roja'u, roja'a, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tuna, roja'tu, roja'na. Kemudian fataha menjadi fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtuna, fatahtu, fatahna. Baik, nanti setorannya nanti di akhir dars saja, di akhir pelajaran saja. Baik, kita masuk dulu ke pembahasan yang kedua. Jenis fi'il yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari, fi'il mudhari. Al-fi'lu al-mudhari, fi'il mudhari, buat dia adalah fi'lun fi'il dalla yang menunjukkan ala hadatsin, ala atas hadatsin, peristiwa fizzamani al-hali, di az-zaman waktu al-hali sekarang, wal-mustaqbali dan al-mustaqbal, mustaqbal artinya akan datang. Maka untuk sebuah fi'il mudhari dia sudah menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Jadi bisa diterjemahkan sedang, bisa diterjemahkan akan, tergantung konteks kalimatnya. Contohnya adalah kata yaktubu. Yaktubu bisa diterjemahkan sedang menulis, bisa diterjemahkan akan menulis. Yakra'u sedang atau akan membaca. Yajlisu sedang atau akan duduk. Yasrobu sedang atau akan minum. Tergantung nanti konteks kalimatnya. Ini mau diartikan sedang atau akan. Wa alamatuhu, dan alamatuhu ciri-cirinya adalah makana yang fi awalihi, di awalnya ihda, salah satu ahruf, huruf-huruf anaitu. Ya, anaitu ini maksudnya huruf hamzah, nun, ya, dan ta, kemudian dirangkai jadi kalimat anaitu. Ini cuma untuk mempermudah hafal saja. Ciri-cirinya adalah bisa didahului oleh salah satu huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, huruf hamzah, nun, ya, dan ta ini yang kita rangkai menjadi kata ana itu, ini diistilahkan dengan huruf mudhorro'ah. Nama lainnya adalah huruf mudhorro'ah. Huruf mudhorro'ah yaitu huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari, yaitu tadi empat tadi, hamzah, nun, ya, dan ta. Itu namanya huruf mudhorro'ah. Contoh fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah, contohnya adalah aktubu, saya menulis. Saya tidak usah terjemahkan sedang atau akannya karena kita sudah tahu itu ada makna itunya. Jadi saya terjemah langsung bebas saja. Kemudian aftahu, saya membuka. Aqra'u, saya membaca. Ajlisu, saya duduk. Asrohu, saya minum. Dengan kata lain, kita bisa simpulkan kalau ada fi'il mudhari kok awalannya hamzah, maka pelakunya pasti saya. Kalau ada fi'il mudhari kok awalannya hamzah, maka dia pelakunya adalah ana, saya. Kemudian yang kedua, contoh fi'il mudhari yang diawali oleh nun. Naktubu, kami menulis. Naftahu, kami membuka. Naqra'u, kami membaca. Najlisu, kami duduk. Nasrobu, kami minum. Dengan kata lain, kalau diawali nun, berarti pelakunya adalah kami atau nahnu. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh nun, maka dia pelakunya adalah nahnu atau kami. Kemudian contoh fi'il mudhari yang diawali oleh ya. Yaktubu, dia menulis. Yaftahu, dia membuka. Yaqra'u, dia membaca. Yajlisu, dia duduk. Yasrabu, dia minum. Nah, untuk yang diawali ya, nanti pelakunya tidak hanya dia, ada pelaku yang lain. Nanti di tasrif fi'il mudhari di bawahnya. Kemudian yang diawali oleh tak, contohnya taktubu, kamu menulis. Taftahu, kamu membuka. Taqra'u, kamu membaca. Tajlisu, kamu duduk. Tasrohu, kamu minum. Untuk fi'il mudhari yang diawali oleh huruf ta, selain pelaku anta atau kamu, ada pelaku yang lain, nanti kita lihat di tasrif fi'il mudhari. Maka ciri-ciri fi'il mudhari adalah dia bisa diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu ana itu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Tasrif fi'il mudhari, perubahan fi'il mudhari, maksudnya adalah perubahan fi'il mudhari disesuaikan dengan siapa dan berapa jumlah pelakunya. Untuk bagian yang sebelah kiri ada istilah ghaib. Ghaib artinya apa di sini? Orang ketiga. Ghaib artinya adalah orang ketiga. Mukhatab artinya orang kedua atau orang yang diajak bicara. Kemudian ada mutakallim, orang pertama atau orang yang berbicara. Kemudian di sebelah kanannya ada istilah lil mudzakkar lil muannats, yang mudzakkar artinya laki-laki, muannats artinya perempuan. Baru sebelah kanannya, paling kanan itu tasrif atau perubahan fi'il mudhari'nya. Kita ambil contoh di sini, misalkan kita gunakan kata yaktubu. Kita tasrif menjadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ini untuk mudzakkar ghaib. Yaktubu artinya dia menulis. Pasangan dhamirnya berarti apa? Huwa. Pasangan dhamirnya huwa, dia menulis. Yaktubani, mereka berdua laki-laki menulis. Yaktubuna, mereka menulis. Ini untuk mudzakkar ghaib, orang ketiga. Kemudian untuk muannatsnya, taktubu, kamu perempuan menulis. Dia perempuan menulis. Taktubani, mereka berdua perempuan menulis. Yaktubna, mereka perempuan menulis. Ini untuk muannatsnya. Taktubu, dia menulis. Taktubani, mereka berdua menulis. Yaktubna, mereka menulis. Yang perempuan, muannats. Kemudian untuk mukhatab atau orang kedua, untuk mudzakarnya ada taktubu. Taktubu di sini adalah taktubu yang anta, kamu menulis. Taktubani, kalian berdua menulis. Taktubuna, kalian menulis. Ini untuk mudzakar. untuk muannatsnya ada taktubina, kamu perempuan menulis, taktubani, kalian berdua perempuan menulis, taktubna, silakan diralat, kalau di buku kita tertulis di sini taktubina lagi, silakan diralat, harusnya taktubna, bukan taktubina tapi taktubna, diralat. Ya, taktubna artinya kalian perempuan menulis. Kemudian untuk mutakallim ada aktubu, saya menulis. Kemudian naktubu, kami menulis. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Maka itu adalah tasrif atau perubahan fi'il mudhari disesuaikan dengan siapa dan berapa jumlah pelakunya. Kalau pelakunya dia, yaktubu. Kalau pelakunya dia perempuan, taktubu, dan seterusnya. Maka sebagaimana contoh, maka mari kita kerjakan at-tamrin, latihan. Perintahnya adalah sarif, tasriflah. Misalkan di sini kita gunakan kata yasjudu. Yasjudu artinya bersujud. Maka dia akan berubah menjadi yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, yasjudna. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Tasjudina, tasjudani, tasjudna. Asjudu, nasjudu. Yasjudu artinya apa? Dia bersujud. Yasjudani, mereka berdua bersujud. Yasjuduna, mereka bersujud. Kemudian tasjudu, dia perempuan bersujud. Tasjudani, mereka berdua perempuan bersujud. Yasjudna, mereka perempuan bersujud. Tasjudu, kamu bersujud. Tasjudani, kalian berdua bersujud. Tasjuduna, kalian bersujud. Tasjudina, kamu perempuan bersujud. Tasjudani, kalian berdua perempuan bersujud. Tasjudna, kalian perempuan bersujud. Asjudu, saya bersujud. Nasjudu, kami bersujud. Maka kita bisa rasakan di sini, oh iya, konsep perubahannya, tasrifnya itu beda sama fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu yang berubah cuma belakangnya saja. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katanya tetap. Kata tetap, kata, kata, kata, kata, kata. Cuman belakangnya beda. Ba, ba, bu, ba. Kemudian katabata, katabna. Belakangnya yang beda, depannya sama. Tapi kalau fi'il mudhari itu baik depan ataupun belakang itu beda. Kalau dia laki-laki yaktubu, kalau dia perempuan taktubu. Tubuhnya sama, tubuhnya sama, cuman yang berubah satunya ya, satunya tak. Kemudian kalau hum atau mereka itu yaktubuna, tapi kalau hunna yaktubna. Yaktubunya sama, cuman yang satunya una, yang satunya ebna. Maka ini lebih lebih kompleks untuk menghafalkan fi'il mudhari daripada tasrif pada fi'il madhi. Baik, kita coba lagi, misalkan pakai kata yakhruju. Yuk kita sama-sama. Yakhruju menjadi yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Takhruju, takhrujani, takhrujuna. Takhrujina, takhrujani, takhrujna. Akhruju, nakhruju. Ya, terus. Yakhruju artinya adalah keluar. Yakhruju artinya keluar. Kemudian yadkhulu, yadkhulu artinya adalah masuk. Baik, coba ditasrif jadinya gimana? Yadkhulu. Ya, terus? Terus? Ya, betul. Lanjut. Betul. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, satu. Kemudian yarji'u, yarji'u artinya kembali atau pulang. Kembali atau pulang. Dan kita tasrif sama-sama, yarji'u, kita tasrif menjadi yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Tarji'u, tarji'ani, yarji'na. Tarji'u, tarji'ani, tarji'una. Tarji'ina, tarji'ani, tarji'na. Arji'u, narji'u. Ya. Jadi konsepnya sama. Meskipun contohnya yang tubuh, ya polanya yang bulu, ya. Ini ada yarji'u, dia polanya yaf'ilu, tapi konsep perubahannya juga sama. Kemudian kita pakai kata yadhabu. Yadhabu artinya adalah pergi. Ya tentunya sedang atau akan tentunya ya, saya tidak perlu sebutkan. Dan langsung pergi. Kalau kita tasrif menjadi yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna, yadhabna. Perhatikan, pakai ya, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Lagi, pakai ya jelisu, artinya duduk. Ya, lanjut. Ya, terus. Ya, lanjut. Betul, lanjut. Ya, lanjut. Ya, satu. Kemudian yaftahu artinya membuka. Menjadi yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Kemudian yakulu, nah, yakulu ini agak sedikit beda nanti untuk yang dhamir ananya. Ya, yakulu, kalau kita, yakulu artinya adalah makan. Yakulu artinya makan. Kita ubah menjadi yakulu, yakulani, yakuluna. Takulu, takulani, yakulna. Takulu, takulani, takuluna. Takulina, takulani, takulna. Akulu. Ya, ini bukan akulu, bukan, tapi akulu. Hamzahnya dikasih tanda pedang, tanda mat, tanda mat panjang seperti alis. Aslinya akulu, nah, tapi karena di sini ada hamzah ketemu hamzah, satunya sukun, maka di sini diidghamkan, dileburkan, kemudian dipanjangkan panjang, jadinya akulu. Bukan akulu, tapi kita baca akulu. Akulu, nakulu. Nah, kalau nakulu kembali ke asal, nakulu. Ya, yang beda cuma yang tadi ya, akulu saja. Harusnya akulu, tapi kita baca akulu. Maka itu adalah tasrif pada fi'il mudhari. Coba saya tes satu per satu. Boleh lihat, masih boleh lihat, ya masih boleh lihat. Coba dicasrif masing-masing antum. Di sini ada 8 kata, ya sudu, ya kruju, ya kumulu, ya jiu, ya sabu, ya jelisu, ya tahu, dan ya kulu. Mungkin mulai dari sebelah kiri saya. Antum kan pakai kata yasjudu, apa tak? Ya. Ya, yasjudu. Nah, lanjut. Tasjudu. Ya. Tasjudu, tasjudani. Ya. Yasjudna. Ya. Tasjudu. Ya, dipasang-pasangkan ya kalau Pak. Nah, lanjut. Tasjudu, tasjudani. Tasjuduna. Ya. Lanjut. Judina. Judani, ya. Tasjudna, betul. Asjudu. Asjudu. Asjudu. Nasjudu. Ya, coba diulangi ya, Pak. Diulangi lagi. Santai aja, pelan-pelan. Yasjudu. Dari kanan, bacanya dari kanan ke kiri. Bacanya dari kanan ke kiri. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Lanjut. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Iya, lanjut. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Yasjudna. Yasjudna. Iya, lanjut. Tasjudu. Tasjudu. Iya. Tasjudani. Iya. Tasjudna. Iya, betul. Tasjuduna. Tasjudina. Tasjudina. Tasjudani. Tasjudna. Ya. Asjudu. Asjudu. Masjudu. Ya, santai ya. Kurang lebih seperti itu. Enggak, antum pakai ya khruju. Ya. Ya, betul. Takrujani. Ya, betul. Takrujani. Takrujuna. Ya. Takrujina. Takrujani. Takrujuna. Ya, betul. Akruju. Takruju. Ya, akruju, nakruju, betul. Lanjut ah. Ya, dikhulu. Tadkhuluna. Ya, selanjutnya pakai yarji'u, betul. Selanjutnya pakai yang habu, ya kan? Yang habu, yang habani, yang habu. Betul. Yang habu, yang habani, yang habu. Yang habna, ya betul. Yang habu, yang habani, yang habuna. Ya. Yang habina, yang habani, yang habuna. Ya. Yang habu, yang habu. Ya, santai. Belakangnya belakang pakai ya jelisu, betul. Antum ya jelisu ya. Ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisu. Najisun. Sebelahnya pakai yaftahu, betul. Yaftahu. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Yaftahani. Yaftahani, yaftahuna. Ya. Yaftahu. Ya. Yaftahani. Betul. Yaftahna. Yaftahna, ya. Lanjut. Taftahu. Ya. Taftahu. Taftahani. Ya. Taftahuna. Taftahina. Ya. Taftahna. Aftahu. Naftahu. Ya, peserta. Coba diulangi sekali lagi, coba. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Yaftahu, yaftahuna. Yaftahani. Yaftahani. Yaftahuna. Tahuna. Ya. Tahu. Ya. Taftah. Hani. Ya. Ta. Taftahu. Yaftahna. Ya. Ya. Taftahu. Taftahuni. Taftahani. Taftahani. Taftahuna. Ya. Taftahina. Ya. Taftahani. Ya. Betul. Aftahu. Naftahu. Ya, aftahu, naftahu, ya, asanta. Monggo Pak, pakai yakul. Ya. Ya kulna. Ya kul. Nggih. Tak. Tak kulu. Tak kulani. Tak kuluna. Ya. Tak kulina. Tak kulani. Tak kuluna. Ya. Akulu. Ya, akulu tadi kita bilang kita baca akulu, nggih. Okay. Akulu. Ya, akulu, nakulu, ya, bagus. Santun. Kembali ke coba pakai yaftahu, yaftahu, sah. Yaftahu, yaftahani. Ya. Yaftahu, yaftahani. Ya. Yaftahu, yaftahani. Tafta una. Ya. Taftahina. Taftahina. Taftahina. Taftahina. Ya. Naftahu. Ya. Naftahu. Nah. Ya, ya, sebelahnya pakai yakhruju. Ya kerucut ya, coba pelan-pelan saja nggak apa-apa. Ya kerucut dari kanan, ya kerucut, ya kerucani ya. Ya kerucani. Ya. Ya betul. Lanjut. Tak kerucut. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Takhrujani. Takhrujani ya. Takhrujuna. Ya, takhrujuna betul. Takhrujina. Takhrujani. Takhrujina. Takhrujina. Ini ya, ini di kitab salah ya, harus diralat jadinya takhrujina harusnya. Kalau di sini tertulis taktubina, tadi kita sampaikan diralat harusnya taktubina. Yang betul tadi takhrujina. Ya, lanjut. Akhruju. Ya, akhruju, nakhruju. Mungkin saya jelaskan ya, ini tasrifnya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Jadi bukan yaktubuna itu, tapi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, dari kanan ke kiri. Baik, coba kita coba antum ya, untuk lebih melancarkan. Coba kita dua kali tetap lihat buku, kita tasrif kata yasjudu dan kata yakhruju. Antum ikuti setelah saya. Antum ikuti setelah saya. Ya, pakai yasjudu dulu. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, yasjudna. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Tasjudina, tasjudani, tasjudna. Asjudu, nasjudu. Coba kita ulangi sekali lagi. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, yasjudna. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Tasjudina, tasjudani, tasjudna. Asjudu, nasjudu. Baik. Kemudian menggunakan kata mungkin yang lebih enak lafalannya, coba pakai kata yajlisu saja. Yajlisu saja. Kalau pakai kho ya, yakhruju agak berat, coba pakai yajlisu saja. Ya, silakan ikuti saya. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Ya, sekali lagi. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Baik, sekarang coba tutup kitabnya, kita tasrif luar kepala. Antum ikuti saya. Kata yang pertama masih pakai kata yasjudu. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, yasjudna. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Tasjudina, tasjudani, tasjudna. Asjudu, nasjudu. Baik, yang selanjutnya kata yajlisu. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. tajlisina tajlisani tajlisna lagi tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu najlisu. Apa arti kata yasjudu? Dia laki-laki bersujud. Yasjudani, mereka berdua laki-laki bersujud, atau bolehlah dia berdua, supaya ingat ya, dia berdua. Oke. Kemudian kalau yasjuduna, mereka laki-laki bersujud. Tasjudu, dia perempuan bersujud. Jadi kalau tasjudu itu bisa dia perempuan, bisa kamu laki-laki. Kan sama, yang tasjudu yang dia perempuan sama kamu laki-laki sama, pakai tasjudu. Tasjudu dia perempuan bersujud. Kalau tasjudani, mereka berdua perempuan bersujud. Atau bisa pula untuk kalian berdua bersujud. Kalian berduanya bisa laki-laki, bisa perempuan, sama. Kemudian yasjudna, ya mereka perempuan bersujud. Kemudian baris ketiga, tasjudu, kamu bersujud. Tasjudani, kamu berdua bersujud. Pokoknya yang ani-ani itu pelakunya dua orang. Kalau yang ani-ani pelakunya dua orang, kemudian yang una-una itu pelakunya jamak laki-laki. Pelakunya sama laki-laki. Kemudian sampai mana tadi? Tasjudu, tasjudan ya. Tasjuduna, kamu sekalian laki-laki bersujud. Tasjudina, ini yang aneh sendiri ya. Tasjudina, beda sendiri. Kamu perempuan, diingat-ingat, ini yang paling beda sendiri. Ini yang tasjudina, pelakunya anti, kamu perempuan bersujud. Tasjudani, kalian berdua perempuan bersujud, atau kamu berdua perempuan bersujud. Tasjudna, kalian perempuan bersujud. Nah, ada dua yang mirip, yasjudna sama tasjudna. Kalau ia yasjudna itu pelakunya mereka perempuan. Tapi kalau tak, ingatnya saja anta, anta orang kedua. Oh, berarti orang kedua, kalian perempuan bersujud. Ini diingat-ingat, yasjudna mereka, kalau tasjudna kalian. Kemudian asjudu gampang, ana, oh saya bersujud. Nahnu, oh kami bersujud. Cara ingat-ingatnya seperti itu. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu. Ini memang butuh pembiasaan dan juga butuh ngeterap-ngeterapkan ini hurufnya mana yang pertama, kedua. Terbukti tadi untuk beberapa kata, contohnya fathah, kemudian tadi ada biasanya yang susah-susah makrojim hurufnya, ha sama ha misalkan, ha sama ha. Tentu tadi yang tahu itu fa sama ta sama ha. Ini kadang-kadang yaftahu kebolak-balik, wajar. Butuh dilatih. Baik, ini tadi contoh untuk yang fi'il ma'lum. Contoh tadi yang kita tasrif, ya silakan buka kembali kitabnya. Yang kita tasrif tadi adalah contoh pada bentuk maklumnya, artinya pada bentuk aktifnya, kata kerja aktifnya. Pertanyaannya gimana untuk bentuk majhulnya atau bentuk pasifnya? Sama saja. Untuk fi'il mudhari, kalau kemarin kan fi'il madi ada yang aktif, ada yang pasif. Fi'il mudhari juga sama, ada yang aktif, ada yang pasif. Untuk fi'il mudhari yang aktif ini, tadi kita tasrif sudah yaktubu, menulis dan seterusnya. Untuk yang pasif, bagaimana cara membuat fi'il mudhari pasif? Caranya gampang, dijadikan saja pola yuf'alu. Dijadikan saja pola yuf'alu. Kalau fi'il madhi kemarin itu dijadikan pola fu'ila, misalkan kataba artinya menulis, dijadikan kutiba, ditulis, dijadikan fu'ila. Kalau fi'il mudhari ini dijadikan pola yuf'alu. yuf'alu, ya fa' ain lam yuf'alu. Misalkan yaktubu, ya jadinya yuktabu. Yaktubu menulis, kalau yuktabu ditulis. Tasrifnya gimana? Sama saja. Yuktabu, yuktabani, yuktabuna, tuktabu, tuktabani, yuktabna, tuktabu, tuktabani, tuktabuna, tuktabina, tuktabani, tuktabna, uktabu, nuktabu. Tasrifnya, konsepnya sama. Hanya saja yang kedua ini bentuknya majhul atau pasif. Ya itu saja yang saya ingin tunjukkan. Saya tidak perdalam untuk yang tasrif bentuk majhul karena ini bukan porsi kita. Nanti kalau sudah bahas sorof nanti insya Allah kalau ada kesempatan disampaikan oleh Ustaz Ali Wahyudi mungkin. Panitia itu kucingnya mutah. Ya, kembali ke permasalahan, silakan dibuka halaman 20, masih berkaitan dengan fi'il mudhari. Di pembahasan 20, halaman 20, kita akan pelajari fi'il mudhari berdasarkan aktif dan pasifnya sebagaimana yang tadi saya singgung. Ada fi'il mudhari yang aktif, ada fi'il mudhari yang pasif. Istilahnya sama, fi'il mudhari yang aktif diistilahkan dengan fi'il mudhari ma'lum. Fi'il mudhari ma'lum, aktif. Kemarin sudah kita sampaikan, kenapa sih fi'il aktif atau kerja aktif dinamakan dengan ma'lum? Alasannya adalah apa? Kemarin, pekan kemarin. Ada istilah ma'lum, ada istilah majhul. Ma'lum artinya kata kerja aktif, majhul kata kerja pasif. Kemudian saya sampaikan di pekan kemarin, kenapa aktif dinamakan ma'lum, kenapa pasif diistilahkan dengan majhul dalam bahasa Arab. Ya. Ma'lum pelakunya diketahui atau disebutkan dalam kalimat. Kalau majhul, ya tidak diketahui atau disebutkan pelakunya dalam kalimat. Ya. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan di pekan yang lalu, maklum secara bahasa artinya diketahui. Majhul secara bahasa artinya adalah tidak diketahui. Dan kemarin saya sampaikan bahwasanya dalam bahasa Indonesia kalimat pasif, misalkan saya punya kalimat aktif, misalkan saya membaca buku. Subjeknya siapa? Saya. Membaca predikat, objeknya buku. Kalau kita pasifkan menjadi buku dibaca saya. Buku di sini sebagai objek tetap, kemudian dibaca predikat, sayanya sebagai subjek. Dalam bahasa Indonesia dalam kalimat aktif ataupun pasif, subjek tetap disebutkan dalam kalimat. Sedangkan dalam bahasa Arab, apabila kalimatnya pasif, itu subjek tidak boleh disebutkan dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, kalau kita menggunakan kata kerja pasif, maka kita tidak boleh menyebutkan subjek dalam kalimat. Tidak boleh. Alasannya apa? Nanti kita jelaskan di bab naibul fa'il insyaallah. Sehingga di sini untuk yang kata kerja aktif itu kita istilahkan dengan ma'lum. Maksudnya adalah ma'lumul fa'il. Subjeknya diketahui atau disebutkan dalam kalimat. Sedangkan kata kerja pasif kita istilahkan dengan majhul. Artinya adalah majhul fa'il. Subjeknya tidak disebutkan di dalam atau tidak diketahui dalam kalimat. Itulah alasan kenapa kata kerja aktif namanya ma'lum, kata kerja pasif diistilahkan dengan fi'il majhul. Contoh untuk kata kerja atau fi'il mudhari yang ma'lum, contohnya yaktubu menulis, yaktahu membuka, yaqra'u membaca, yasrabu minum. Kemudian mari kita lihat bentuk majhulnya atau bentuk pasifnya. Yaktubu menjadi yuktabu, ditulis. Yaftahu menjadi yuftahu, dibuka. Yaqra'u menjadi yuqra'u, dibaca. Yasrabu menjadi yusrabu, diminum. Maka bisa kita lihat di sini, oh berarti cara membuat fi'il mudhari majhul dijadikan pola yuf'alu. Ya, sekali lagi ini penjelasan kita jadikan pola yuf'alu karena di sini kita hanya fokus pada fi'il-fi'il yang huruf asalnya di 3. Huruf asalnya di 3 saja. Nanti kalau huruf asal kalau hurufnya lebih dari 3 nanti ada polanya sendiri. Tapi kita fokus dulu pada fi'il yang hurufnya 3. Misalkan saya punya kata yarji'u, yarji'u. Kalau dipasifkan jadi yurja'u, yuf'alu, yurja'u. Saya punya kata yadhhabu, yadhhabu. Dipasifkan menjadi yudhhabu, yudhhabu. Saya punya kata yamsahu, yamsahu. Dipasifkan menjadi yumsahu, yuf'alu. Saya punya kata yahmadu menjadi yuhmadu, dijadikan pola yuf'alu. Yuf'alu itu gak ada artinya, dia pola. Maka cara untuk membentuk fi'il majhul untuk fi'il-fi'il yang huruf aslinya cuma 3 itu dijadikan pola yuf'alu. Dan kalau kita tasrif sama tadi saya jelaskan konsep tasrifnya sama, misalkan yuktabu ya yuktabu, yuktabani, yuktabuna, yuktabu, yuktabani dan seterusnya, konsep tasrifnya sama. Maka itu adalah pembagian fi'il mudhari berdasarkan aktif dan pasifnya. Nah, nanti kita pakai pembahasan kata kerja aktif dan pasif itu nanti pemakaiannya lebih jelas. Itu di bab naibul fa'il nanti insyaallah. Nanti baru kita rasakan oh ternyata pakainya dalam kalimat di sini. Kemudian di pembahasan tentang mudhari masih sama, itu ada pembagian fi'il mudhari di bawahnya. Pembagian fi'il mudhari ditinjau dari struktur hurufnya. Fi'il mudhari ditinjau dari struktur hurufnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada fi'il mudhari sahihul akhiri. Kemudian yang kedua adalah mu'tallul akhiri. Yang ketiga adalah al-af'alu al-khamsatu. Yang pertama adalah sahihul akhiri, yang kedua adalah mu'tallul akhiri, yang ketiga adalah al-af'alu al-khamsatu. Yang pertama adalah fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang diakhiri huruf sahih. Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang diakhiri huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Huruf sahih itu adalah huruf selain alif, waw, dan ya. Huruf sahih adalah huruf-huruf selain alif, waw, dan ya. Maka itu namanya huruf sahih. Maka huruf hamzah itu sahih, huruf ba itu sahih, ta sahih. Pokoknya huruf-huruf selain alif, waw, dan ya itu namanya huruf sahih. Contohnya adalah fi'il kat yaktubu, artinya menulis, diakhiri ba. Kemudian ya jlisu, duduk, diakhiri sin. Yakhruju, keluar, diakhiri jim. Yadkhulu, masuk, diakhiri lam. Yaqra'u, membaca, diakhiri hamzah. Maka diakhiri huruf sahih. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri huruf illat. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang diakhiri huruf illat. Huruf ilat itu apa saja? Ada 3, alif, waw, dan ya. Huruf ilat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, sebelumnya kenapa alif, waw, dan ya dinamakan huruf ilat dan selainnya dinamakan huruf sahih? Ini berkaitan dengan masalah ini. Enggak usah ditulis enggak apa-apa, silakan dipahami saja. Di sini tidak dibahas di kitab ini. Ini berkaitan dengan pembagian huruf berdasarkan kekuatannya. Ada huruf sahih, ada huruf ilat. Ya gampangannya, ini huruf yang sehat, ini huruf ilat. Ilat itu artinya penyakit. Ilat di sini artinya penyakit, huruf yang gak sehat. Secara pahaminya gampangannya kayak gitulah supaya ingat. Nah, nanti kalau dalam sebuah kata, ya, dalam sebuah kata, nanti kalau dalam ilmu sharaf itu ada kasus ketemu dua sukun, ya, ketemu dua sukun, ada dua huruf sama-sama sukun dalam satu kata. Kaidahnya adalah salah satu huruf harus dihilangkan. Kalau ketemu dua huruf yang sama-sama sukun dalam satu kata, itu kaidahnya salah satu huruf harus dihilangkan. Maka yang dihilangkan itu huruf ilat. Yang dihilangkan pasti huruf ilatnya. Ada tiga, alif, waw, dan ya tadi. Makanya dia ditinjau dari kekuatan, dia gak kuat. Dia berpenyakit. Maka dia harus hilang apabila ketemu dua huruf yang sama-sama sukun. Maka ditinjau dari kekuatannya, huruf ilat ini lebih lemah daripada huruf sahih. Kemudian kenapa sih huruf ilat dinamakan huruf ilat? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya karena huruf-huruf ini dipakai oleh orang Arab untuk mengadukan kesakitannya. Kalau orang Arab sakit itu aduhnya wa atau ya atau a. Hampir mirip dengan orang kita ya. Kalau kita aduh atau au kita. Kalau Arab enggak wa, ya, a. Itu gaya bahasanya orang Arab. Makanya sebagian ulama mengatakan makanya huruf ini namanya huruf ilat, huruf penyakit. Maksudnya adalah digunakan oleh orang Arab untuk mengadukan kesakitannya. Itu penjelasan sebagian ulama, meskipun ada penjelasan-penjelasan yang lain. Ya, kita kembali ke permasalahan. Jadi huruf sahih itu selain alif, waw, dan ya, huruf ilat adalah alif, waw, dan ya. Contoh fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat waw, huruf waw, contohnya yada'u. Yada'u arti asalnya adalah menyeru. Arti asalnya menyeru. Kemudian bisa diterjemahkan dengan berdoa, bisa memanggil, bisa berdakwah, bisa. Jadi arti asalnya adalah menyeru. Tapi nanti kalau dalam pemilihan terjemah, nanti bisa diterjemahkan dengan memanggil, berdoa, ataupun berdakwah. Kemudian ada yagzu. Yagzu artinya adalah berperang. Nah, kedua kata ini, contoh kedua contoh kata ini, atau fi'il mudhari yang diakhiri huruf waw ini, misalkan yada'u dan yagzu tadi, itu aslinya adalah yada'u dan yagzu. Aslinya wawnya ini ada harokat dhamma, tapi karena berat diucapkan maka dhammanya disembunyikan, diganti sukun menjadi yada'u dan yagzu. Sekali lagi, ini tolak ukurnya lidah orang Arab ya. Sekarang tolak ukurnya adalah lidah orang Arab. Kalau orang kita gampang, yagzu, yada'u, gampang. Tapi kalau orang Arab itu berat, susah. Bukan nggak bisa, tapi susah. Makanya untuk meringankan pengucapan, maka dhammahnya di sini disembunyikan, kemudian diganti dengan sukun menjadi yada'u dan yagzu. Kemudian contoh huruf, contoh fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat ya. Contohnya adalah yarmi. Yarmi artinya melempar. Kemudian yazni. Yazni artinya berzina. Silakan diberi titik dua pada ya-nya supaya tidak bingung. Titik dua kemudian disukun. Yarmi, ya-nya dikasih titik dua kemudian disukun. Yazni, ya-nya dikasih titik dua kemudian disukun supaya tidak bingung bacanya. Ini bacanya yarmi, yazni. Ini kurang titik dua sama sukun. Kata yarmi dan yazni ini aslinya yarmiyu dan yazniyu. Cuman sama, orang Arab susah ngomongnya. Makanya dhammahnya disembunyikan, diganti dengan sukun menjadi yarmi dan yazni. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari yang diakhiri huruf alif. Sekali lagi, alif beda dengan hamzah. Alif itu tanda baca panjang, sedangkan hamzah itu huruf yang bisa kita baca A, I, U. Kalau alif gak bisa, jadi gak bisa menerima harokat. Contohnya adalah kata yardo. Yardo artinya meridoi. Kemudian yanha. Yanha artinya adalah melarang atau mencegah. Nah, berkaitan dengan masalah ini, yardo, yanha, atau secara umum fi'il mudhari yang diakhiri huruf alif, karena dia diakhiri huruf alif, maka huruf terakhirnya itu tidak bisa muncul harokat. Karena huruf terakhirnya alif, dan alif tidak bisa menerima harokat, maka pada alif ini tidak kita beri harokat. Ya, maka itu adalah fi'il mudhari muqtal akhir, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri huruf waw, ya, atau alif, atau huruf ilam. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari al-af'al al-khamsa. Fi'il-fi'il yang lima. Kalau dulu pembahasan isim ada asma khamsa, al-asma al-khamsa, isim-isim yang lima, apa saja? Abu, bapak, abuka, akuka, fuka, hamuka, lu, malin, itu asma'ul khamsa, isim-isim yang lima. Nah, ini ada istilah al-af'al al-khamsa, fi'il-fi'il yang lima. Apa itu al-af'al al-khamsa? Penjelasan mudahnya, af'alul khamsa itu adalah fi'il-fi'il yang berakhiran alif nun, waw nun, atau ya nun. Fi'il-fi'il yang berakhiran alif nun, waw nun, atau ya nun. Itu af'alul khamsa. Atau bisa pula kita jelaskan dengan fi'il-fi'il yang berpasangan dhamir huma, hum, antuma, antum, anti. Saya ulangi, kalau tadi penjelasan pertama adalah fi'il-fi'il mudhari yang berakhiran alif nun, waw nun, atau ya nun. Bisa juga kita jelaskan yang dimaksud dengan af'alul khamsa adalah fi'il mudhari yang berpasangan dengan dhamir huma, hum, antuma, antum, anti. Saya ulangi, huma, hum, antuma, antum, anti. Fi'il-fi'il mudhari yang berpasangan dengan dhamir atau berpelaku huma, hum, antuma, antum, anti. Nah, bisa kita lihat pada contoh yang disampaikan oleh penulis di sini. Misalkan di sini kata yaf'alani, misalkan pola yaf'alani. Lihat akhirannya alif nun, ani. Contoh katanya misalkan yaktubani. Jadi yang sebelah kanan itu pola, ini contoh pola. Yang sebelah kiri itu contoh kata. Contohnya pola yaf'alani, contohnya kata yaktubani. Yaktubani artinya apa? Mereka berdua laki-laki menulis. Mereka berdua laki-laki, bahasa Arabnya apa? Huma. Huma artinya mereka berdua laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, misalkan yang berpola taf'alani. Contohnya kata taktubani. Taktubani artinya kalian berdua menulis. Lihat akhirannya alif nun. Kemudian yang selanjutnya yang berpola yaf'aluna, contohnya yaktubuna, artinya mereka laki-laki menulis. Kemudian yang pola taf'aluna, contohnya taktubuna, artinya kalian laki-laki menulis. Yang terakhir yang berpola taf'alina, contohnya taktubina, artinya kamu perempuan menulis. Maka kita bisa lihat di sini semuanya berakhiran alif nun atau waw nun atau ya nun, atau dalam bahasa lain dia berpelaku atau berpasangan dhamir huma, hum, antuma, antum, sama anti. Maka itu adalah al-af'al al-khamsa, fi'il-fi'il yang lima. Mungkin sebagian kita berpikir ini istilahnya banyak sekali. Ada sahih akhir, mu'tal akhir, afal khomsa, ma'lum, majhul, banyak sekali istilahnya. Ya, mau tidak memang harus familiar dengan istilah. Dan untuk pemakaiannya, untuk ini buat apa sih fi'il mudhari kok dibagi-bagi menjadi banyak seperti ini? Itu nanti prakteknya adalah ketika kita membahas tabel halaman 24. Ini nanti penggunaannya adalah untuk memahami tabel halaman 24, tabel i'rab pada fi'il. Nah, itu kita pakai nanti sahih akhir, mu'tal akhir, afalun khamsah. Sementara ini kita jelaskan dulu definisinya, kemudian contoh katanya. Maka sahih akhir diakhiri huruf sahih, mu'tal akhir diakhiri huruf ilat, afalun khamsah adalah diakhiri alif nun, waw nun atau ya nun. Langsung saja ke at-tamrin latihan. Perintahnya adalah ij'al, jadikan al-af'al al-khamsah menjadi af'al khamsah min hadhil af'al, dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadikanlah fi'il-fi'il berikut ini menjadi al-af'al al-khamsah. Dengan kata lain, ya, ubahlah fi'il-fi'il yang ada di sini supaya dia berpasangan dengan dhamir huma hum, antuma antum, sama anti. Misalkan kata yajlisu. Kata yajlisu. Yajlisu ini kalau pasangan dhamirnya huma, jadi apa? Yajlisani. Tinggal dilihat tasrifnya saja. Kalau hum, yajlisuna. Kalau antuma, tajlisani. Kalau antum, tajlisuna. Kalau anti, tajlisina. Nah, dibuat seperti itu. Kalau yang pasangan domirnya huma apa, hum apa, antuma apa, antum apa, anti apa. Itu cara mengerjakan at-tamrin yang ij'al al-af'al al-khamsah min hadhil af'al. Ya, silakan kerjakan sebagai PR. Ya, yasjudu, yadkhulu, yakhruju, yarji'u dan yasrubu dijadikan af'al al-khamsah. Maka dengan demikian selesai saja pembahasan tentang fi'il mudhari, yaitu fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya yang tanya. Pakai kata yasjudu. Masih pakai kata yasjudu. Apa arti dari asjudu? Saya bersujud. Kalau nasjudu, kami sujud. Ingat, kalau fi'il mudhari akhirannya hamzah, pelakunya saya. Kalau awalannya nun, pelakunya kami. Ya, awalannya hamzah, pelakunya saya. Awalannya nun, pelakunya kami. Apa arti tasjudina? Dia apa kamu? Kamu perempuan bersujud atau anti bersujud. Apa arti tasjuduna? Ya, kamu laki-laki bersujud. Ingat tadi saya sampaikan kalau belakangnya una, pelakunya jamak laki-laki. Tinggal mikir kalian apa mereka ya. Kalau depannya ta, oh berarti anta, kamu, oh berarti orang kedua, berarti kalian. Kalau depannya ya, yasjuduna, berarti pelakunya mereka, orang ketiga. Apa arti yasjudna? Mereka perempuan bersujud. Kalau tasjudna, tak tasjudna, kalian perempuan bersujud. Kalau yasjuduna, mereka laki-laki bersujud. Yasjudani, mereka berdua laki-laki bersujud. Tasjudani, kalian berdua bersujud. Nah, seterusnya. Ya, saya kira cukup untuk pembahasan fi'il mudhari. Kemudian di akhir dars ini sebagaimana tadi saya sampaikan, setoran, hafalan untuk fi'il madhi. Ada yang belum mengerjakan? Belum? Ada lagi? Kemarin izin? Belum? Belum? Izin kemarin? 1, 2, 3, 4 ya, nanti ikut saja ya. Kenapa? Saya belum juga. Belum juga. Saya langsung saya hafal. Oh iya, gak apa-apa. Baik, kemarin 3 kata ya, 3 kata tadi. Ada fathah, jalasah, dan roja. Baik. Yang kemarin gak hadir, silakan ngikutin ya, ngikutin tasrif fi'il madhi. Kalau yang kemarin hadir dan sudah ngapalkan atau mungkin ya sudah ngapalkan, pokoknya silakan ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Itu bukunya. Yang enggak hadir kemarin, yang belum dapat fi'il madhi, apa-apa dibuka. Coba antum dulu. Ada Tunggu mas, antum pakai fathah. Kemarin hadir. Tapi coba pakai roja'a. Ya. At. Ya. Roja'ta. Ya. Ya. Ya. Ihsan. Fataha. Untuk mas jalasa. Pakai fathah pak. Ya. Nah. Ya. Fathah tak. Ya. Ya. Fathah tu. Ya. Fathah tu. Fathah nak. Kemarin berangkat enggak? Enggak berangkat saya. Ya berhubung karena ada beberapa teman yang enggak berangkat kemarin, coba kita ulang sedikit ya. Silakan dibuka kitabnya. Tasrif pada fi'il madhi ini konsepnya mudah, lebih mudah daripada tasrif fi'il mudhari yang tadi kita bahas. Karena fi'il madhi yang berubah cuma belakangnya saja. Misalkan saya pakai kata fataha tadi, kita ubah menjadi fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtumna, fatahtu, fatahna. Yang paling mudah itu adalah yang mukhatab. Fatahta ingatnya anta, oh berarti kamu. Fatahtuma ingatnya apa? Antu, antuma, kalian berdua. Fatahtum, antum, oh kalian. Fatahti, ti, anti, oh berarti kamu perempuan. Fatahtuma, antuma, kalian berdua. Fatahtunna, antuna, kalian. Paling mudah yang di situ. Fatahtu itu oh wakil dari ana, fatahna ana nahnu. Dan kemarin kita sampaikan bahwasanya ini bisa dipakai untuk fiil yang lain meskipun lebih dari 3 huruf. Artinya 3 huruf, fataha, dhahaba, roja'a, jalasa, 3 huruf. Bisa enggak untuk yang lebih dari 3 huruf? Bisa. Misalkan kata istaghfara, kemarin kita sampaikan istaghfara gimana tasrifnya? Istaghfara artinya minta ampun. Tasrifnya gimana? Sama. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Konsepnya sama untuk semua fiil yang hurufnya lebih dari 3 atau 3. Coba ya, pakai fiil yang lebih dari 3 huruf. Misalkan saya punya kata aslama. Bayangkan aslama. Ya aslama itu artinya masuk Islam. Di antara arti aslama adalah masuk Islam. Coba bantu Mas, aslama di tasrif. Aslama, aslama, aslama. Ya. Aslamata, ya. Aslamata. Ya. Aslamata, aslamuna, aslamun. Ya. Aslamti, aslamuna, aslamun. Ya. Aslamtu, aslamna. Ya, sama. Coba kemarin yang tidak berangkat, antum ah coba diubah. Boleh lihat buku, boleh. Pakai kata, ya. Sajadah. Sajadah, sajadah, sajadah. Sajadu. Sajadah. Sajadah. Sajadah. Sajadah. Sajadna. Sajadna. Ya. Sajadah. Sajadah. Sajadah. Sajadah. Tuma. Tuma. Sajadah. Tum. Ti, sajat, oh, tadi yang ti belum ya? Yang tunna, ya. Ya, coba antum pakai rokoda, ya. Ya, rokoda. Rokok data ya. Rokok, rokok dat, rokok data, rokok na. Ya. Ta. Tuma. Ti. Tunna ya. Rokok na. Ya, rokok tu, rokok na. Coba antum pakai mana'a. Ya. Mana'a, mana'a, mana'u. Ya. Mana'at, mana'ata. Ya. Mana'na. Mana'na. Ya. Mana'ata. Mana'ta. Mana'ta, mana'tuma, mana'tum. Ya. Mana'ti, mana'tuma, mana'tumna. Ya. Mana'u, mana'ta. Mana'na. Mana'na. Ya, nanya panjang. Jadi ada yang manakna nunnya pendek, ada manakna yang nunnya panjang. Kalau nunnya pendek itu pelakunya hunna, mereka perempuan. Kalau yang panjang pelakunya kami, nahnu. Pakai hamida mas, hamida. Ya. Ya. Hamidna. Ya. Ya. Ya. Ya, amin tu, amin tak sebentar. Antum pakai kasaro. Kasaro. ya kasaro kasaro kasaru betul ya ya ya kasarna kasarna ya kasarta kasartuma kasar bukan sok sak ya ya ya tun ya ya kasar tuma kasar kasarta. Jadi kurang lebih itu adalah tasrif atau perubahan fi'il madhi ditinjau dari siapa dan berapa jumlah pelakunya. Tapi saya kira cukup untuk pertemuan siang hari ini. Monggo masih tersisa waktu sekitar 5 menit kalau mau ada yang bertanya silakan. Berkaitan dengan pelajaran tadi ataupun mungkin pelajaran yang lalu ataupun mungkin mau bertanya hal yang lain, tafadhol. Berkaitan dengan masalah fikih khutbah Jumat, berkaitan dengan ketika khatib berdoa, apakah makmum perlu mengangkat tangan? Jawabannya tidak, tidak perlu mengangkat tangan. Karena tidak ada, setahu saya, secara pengetahuan saya tidak ada dalil yang menunjukkan para sahabat mengangkat tangan ketika Nabi membaca doa ketika berdoa. Tapi kalau pertanyaan boleh atau tidak, ya, boleh atau tidak kita mengangkat tangan itu wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada dalilnya. Apakah diperbolehkan atau tidak wallahu a'lam. Tapi nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya berarti apa? Ya sudah ikuti yang ada dalilnya saja. Berarti tidak mengangkat tangan. Jadi ada momen berdoa kita dianjurkan mengangkat tangan. Ada juga momen berdoa kita tidak dianjurkan mengangkat tangan. Yang dianjurkan mengangkat tangan contohnya adalah ketika kita berdoa secara umum, doa secara umum kita berdoa kepada Allah, maka kita dianjurkan mengangkat tangan. Tapi pun mengangkat tangannya ada tata caranya. Karena sebagian orang itu mengangkat tangan, bahkan tidak mengangkat tangan, meletakkan tangannya di siku. Oh, siku apa? Lutut. Di lutut. Begini. Itu tidak mengangkat tangan. Padahal yang disunahkan apa? Mengangkat tangan. Kita katakan itu tidak mengangkat tangan. Kemudian ada juga yang mengangkat tangan tapi kayak gini. Kita katakan kurang tepat. Yang lebih tepat adalah sebagaimana contoh Rasulullah. Rasulullah menggabungkan dua telapak tangannya. Kemudian dia beliau letakkan di sejajar mukanya ataupun sejajar dengan bahu. Mungkin seperti ini atau mungkin agak seperti ini. Itu di antara tata cara mengangkat tangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula seperti ini. Atau sebagian orang karena terpengaruh budaya Nasrani berdoa begini. Maka ini tata cara berdoa yang tidak sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika berdoa ketika minta hujan, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan juga. Kemudian doa ketika kunut, kunut witir ataupun kunut nazilah, kita juga diajarkan untuk mengangkat tangan juga. Kemudian yang tidak diajarkan mengangkat tangan tadi ketika khatib berdoa ketika khutbah Jumat, kita tidak diajarkan mengangkat tangan. Allah wa'ala. Musafa apa? Nah itu sepengetahuan saya itu khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan itu bid'ah, sebagian mengatakan itu ada tuntunannya, yaitu dari kalangan kalau tidak salah entah sahabat atau tabi'in. Tapi kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kalau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepengetahuan saya tidak ada. Yang ada adalah dari asar para sahabat atau asar sebagian sahabat atau tabi'in. Itu ada sebagian yang setelah berdoa mengusap muka, kemudian tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya, kemudian diambil kesimpulan berarti ini tidak masalah karena tidak ada sahabat yang mengingkari. Ini semisal kasus Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu beliau memotong jenggot beliau. Beliau ukur jenggotnya sedalam tangan, kemudian yang selebihnya beliau potong. Kemudian tidak ada sahabat yang mengingkari, berarti menghasilkan hukum apa boleh. Ini boleh dilakukan. Sehingga sebagian ulama mengatakan apabila jenggot itu sudah lebih dari segenggaman tangan, tangan sendiri maksudnya ya, bukan tangan orang lain, bukan tangan anaknya yang lebih kecil, bukan, tangan sendiri, itu boleh dirapikan, dalam artian boleh dipotong. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, nah, meskipun ini perbuatan Ibnu Umar, gak ada dalil dari hadis, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Artinya apa? Jenggot ya dibiarkan, ditumbuhkan apa adanya, paling ya disisiri, diminyai, disampoi, dirapikan, dirapikan dalam artian tadi disisiri, disampoi. Tapi Allah melihat mungkin yang lebih tepat adalah memperbolehkan untuk memangkas jenggot apabila kadarnya lebih dari satu genggaman tangan. Seolah itu diperbolehkan, dalilnya tadi ada sahabat Ibnu Umar, beliau memotong jenggot dan tidak ada sahabat yang mengingkari. Ini sebagaimana pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Ubaidah ketika beliau ditanya tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Demikian, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.